Troops deployed. First blood. Aipong, Aipong. Apa? Jangan main game melulu, Atul. Biarin, Atul. Sekarang kan waktunya sholat asar. Terus? Ayo sholat. Gah, mau main game dulu. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega tidak sholat fardu. Aduh kok sungguh terlalu. Ayo kawan sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jangan di tinggal mulu. Aku percaya kamu taat dan suka ibadah selalu. Kamu panutanku. Aku kagum padamu, gak pernah tertinggal sholat yang fardu. Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh, ayo kita sholat. Ayo. Tak pernah kusangka.